Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kashf at-Tabyin fi ghururin nasi karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ini kadang diberi nama Al-Kashfu wat-Tabyin fi ghururil khalqi ajma'in. Pada pertemuan yang lalu kita sudah diingatkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ada orang yang tertipu dari amal baiknya. Ia merasa dengan kebaikannya, dengan ilmu. Orang yang tertipu dengan ilmunya, ia menduga bahwasanya dengan ilmunya itu akan menyelamatkannya nanti di akhirat tanpa amal yang mereka usahakan. Sehingga dalam kesehari-hariannya ia sibuk untuk memperdalam ilmunya, memperbanyak ilmunya. Baik itu dalam tulisan yang ia tulis, atau diskusi-diskusi yang mereka adakan. Akan tetapi itu seperti yang dikatakan oleh Imam Ali, la yujawizu taraqiyahum. Ilmunya itu tidak menyampai melewati tenggorokan mereka, hanya di otak saja. Dan mereka lengah. Lengah akan ancaman-ancaman bagi orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maka tertipulah mereka. Hebat, alim luar biasa, semua ilmu tahu dia. Tapi ternyata itu ilmu tidak pernah coba ia mengamalkannya. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang tertipu. Dan sekarang kita akan lanjutkan siapa lagi yang tertipu yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. Ini kelompok yang kedua dari ulama tadi. Al-firqatu tsaniyah atau kelompok yang kedua dari para ulama yang tertipu adalah firqatun ukhra, kelompok yang lain lagi adalah ahkamul ilma, mereka telah sungguh-sungguh di dalam menguatkan kemampuan keilmuannya. Ihkam itu menguatkan. Ilmunya banyak, hebat. Wal amal adh-dhahir, dan dia ahkamu dan benar-benar sungguh-sungguh di dalam amal dhahir. Ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Wa tarakul ma'asi adh-dhahirata, dan mereka pun berusaha untuk meninggalkan maksiat-maksiat zahir. Tapi wa ghafalu, mereka lalai. Mereka lalai apa? An qulubihim. Mereka lalai akan hati mereka, tidak mereka cermati, tidak mereka perhatikan. Falam yamhu, mereka tidak berusaha untuk menghapus dari hatinya. Minha, atau fala yamhu anha, tidak mau menghapus dari hatinya. Apa itu? As-sifatil madmumata, sifat-sifat yang tercela. Penyakit hati tidak pernah diperhatikan. Maka orang tertipu ini adalah halus lagi ini. Sebab secara lahir dia adalah orang yang masya Allah, jago ibadah, ilmunya banyak, akan tapi mudah ngedengki sama temannya yang seperjuangan. Tidak senang jika ada pondok lain berdiri. Tidak senang jika ada temannya mempunyai majelis yang besar. Padahal mereka adalah kalau diperhatikan ahli sujud, masya Allah. Kalau sholat kelihatannya khusyuk, ilmunya banyak. Mereka akan tapi mereka lupa membersihkan penyakit hati-hatinya. Penyakit-penyakit hatinya. Dari sifat-sifat yang tercela innallahi menurut Allah. Kal kibri, masih ada kesombongan di dalam hatinya. Karena dia mungkin punya pangkat, bapaknya seorang ulama. Nasab, sombong, waria. Dia berbuat baik hanya ingin disanjung oleh bangsa manusia saja. Tolabur riyasati Allah, dengan ilmunya dia hanya untuk mendapatkan pangkat atau kepemimpinan. Wa iradatu su'i 'alal aqran, ternyata dia terbetik atau tersimpan di dalam hatinya keinginan kejelekan untuk orang-orang yang sepadan dengannya. Misalnya apa? Dia ustaz yang melihat ustaz lain pondoknya makmur. Diam-diam dia doain. Dia pun tidak sampai berdoa yang dipanjatkan, akan tapi lihat. Dilihat di saat melihat kemerosotan pondok temannya, dia bergembira. Di saat temannya tertimpa musibah, misalnya nama baiknya tercorengkan. Memang itu tidak tulus. Nilai saja. Allah. Asyuraka dan kawan-kawan seperjuangan dengannya. Dia ternyata tersimpan di dalam hatinya adalah niat yang buruk. Tidak menginginkan kebaikan untuk saudara yang seperjuangan dengannya. Padahal ini berarti orang yang berilmu-ilmunya ada dan mengamalkannya. Tadi yang pertama punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Sekarang orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya pun ternyata bisa saja dia menjadi orang yang tertipu. Yaitu di saat mereka tidak peduli urusan hatinya. Dengan ilmunya ternyata diam-diam dia mengamalkannya. Tapi hanya ingin masyhur bahwasanya Masya Allah ini ustaz yang mengamalkan ilmunya. Ustaz yang mengamalkan ilmunya. Bilbilati di negerinya. Oh ustaz itu Masya Allah. Solatnya luar biasa. Ilmunya Masya Allah. Tapi tidak ada yang tahu hatinya kecuali Allah. Ingin masyhur di kalangan bangsa manusia. Filbilat di negeri semuanya masyhur dia paling alim dan paling banyak ibadah. Oleh ibadah dan pengen dikenal di bangsa manusia seperti itu. Dalika ghururun, yang demikian itu adalah ketertipuan. Sababhu dan sabab ketertipuan tersebut adalah sababhu sebab ketertipuan tersebut adalah ghaflatuhum, kelalaian mereka. Mereka itu lalai an qailihi kan qaulihi alaihi salatu wassalam. Kepada firman Allah, kepada sabda Nabi. Mereka lalai sabda Nabi SAW. Ar-riya'u asyirkul asgharu. Yang namanya riya itu adalah syirik yang tersembunyi di dalam hati. Syirik kecil. Menjadikan amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah. Riya itu menjadikan amal tidak diterima oleh Allah. Dan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun tidak mengerti. Bahkan Imam Ghazali sendiri beliau meriwayatkan dalam kitab. Hidayatil hidayahnya bahwa nanti ada amal baiknya seorang hamba ini akan dibawa oleh malaikat kepada Allah. Dan di saat menuju kepada Allah ini melewati pos-pos. Di situ ada malaikat yang menjaga amal itu. Jadi tidak semua amal sampai kepada Allah. Dijaga oleh malaikat. Kadang ada amal yang sudah dihentikan di tengah jalan oleh malaikat. Tapi tidak. Malaikat pos yang pertama menganggap ini amal baik. Terus pos yang kedua dan seterusnya. Hingga di saat amal ini sampai kepada Allah, tiba-tiba Allah menyuruhkan untuk memukulkan amal itu di wajahnya orang yang punya amal dan dimasukkan ke neraka. Karena apa? Dia berbuat baik seperti itu, beramal baik bukan karena aku. Jadi ternyata yang namanya riya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Syirkul asghar. Syirik yang lembut. Bahkan dalam riwayat lain Nabi menjelaskan tentang bagaimana lembutnya yang namanya riya. Menghancurkan amal baik dan kadang orang tidak terasa penyakit riya masuk. Bukan seperti penyakit yang lainnya. Kalau penyakit yang lainnya itu masuk. Penyakit yang lainnya itu kalau masuk itu kerasa. Tapi kalau penyakit riya halus sekali. Bahkan sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhfa min dabibin namlatis sauda 'ala sahratis samma fi lailatiz zulma. Jadi yang namanya riya itu masuk ke hati seorang hamba itu lebih lembut dari langkah kaki. Langkah ya, bukan kakinya. Toh. Langkah kaki mut hitam di dalam kegelapan malam di atas batu hitam. Jadi yang namanya riya itu halus sekali. Bukan seperti sekarang kalau ada tikus di batu hitam saja sudah tidak terlihat di kegelapan malam. Ternyata itu adalah semut. Bukan semutnya saja, kaki. Bukan kakinya. Tapi langkah kaki Allah. Artinya betul-betul halus. Sehingga orang tidak sadar kalau dia sebetulnya sudah punya riya. Nah ini hal-hal semacam ini kalau tidak dicermati bagaimana kita tahu. Yang lembut kayak begitu. Begitu lembutnya yang namanya riya, kalau kita tidak peduli, tidak hati-hati, tidak akan tahu kita. Tidak akan bisa mengetahui. Maka belajar ilmu ini terus tidak ada hentinya, kata Imam Ghazali. Dan ini fardhu ain di atas fardhu ain. Kalau belajar ilmu sholat fardu ain, tapi belajar membersihkan hati fardu ain di atas fardu ain seperti yang dikatakan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinnya. Fardu ain di atas fardu ain. Allah. Fardu ain di atas fardu ain. Sebab sebanyak apapun amal yang kau lakukan, jika ternyata engkau lakukan tanpa dengan ikhlas, tidak diterima oleh Allah. dan hilangnya keikhlasan karena adanya riya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qawlu sallallahu salam al-hasadu, yang namanya kedengkian itu. Yang namanya kedengkian itu yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Yang namanya kedengkian itu yakulul hasanati Allah. Jadi kita mendengki itu menghabiskan amal baik. Dan dia tidak sadar pada ustaz yang ilmunya banyak ngedengki sama sesamanya. Maka ini harus benar-benar kita perhatikan. Banyaklah minta kepada Allah. Banyaklah minta kepada Allah agar tidak ada dengki. Sia-sia, kita punya amal baik, Masya Allah, ahli sujud, ahli ibadah. Tapi setiap saat lihat tetangganya punya mobil, sakit hati. Lihat tetangganya pondoknya gede, sakit hati. Ini us, ada kedengkian, maka itu akan menghabiskan amal baik kita. Itulah orang bangkrut nanti. Yakul hasanati kama ta'kulu narul hataba. Seperti api memakan kayu bakar. Bagaimana begitu cepatnya? Ada kayu bakar yang sudah siap untuk dibakar. Nyalakan api di ujungnya sana. Maka semuanya akan mudah kebakar. Begitulah cepatnya yang namanya kedengkian menghapus dan menghanguskan amal baik kita. Akankah tetap kita piara itu? Yang namanya kedengkian itu. Dia seperti api yang bakal merusak. Dia seperti api yang bakal merusak asap kayu bakar. Akankah kita piara yang namanya hasud? Dan ini harus kita koreksi, gak cukup kita membaca masalah hasud. Anggap tapi harus kita timbang-timbang di hati kita ini. Yang ustaz, kalian ini calon ustaz semuanya, lihat. Kata Imam Ghazali, la hasada ka hasadul ulama. Allah. Tidak ada dengki seperti dengkinya ustaz. Sama-sama guru saja ribut nih. Sampai diceritakan oleh seorang sepuh nih. Sama-sama guru, gurunya sama, itu ribut. Oh, kok gurunya sama? Kakak adik nih. Bapaknya kiai, anaknya kiai, kiai muda dua. Bapaknya meninggal dunia. Itu sudah eker-ekeran pembagian pondoknya seperti apa. Warungnya seperti apa. Ini rebutan makom bapaknya. Allah. Ini ada, jangan dianggap tidak ada. Ada, dan banyak permasalahannya itu tadi. Ini orang tertipu, hanya mikirkan ibadahnya. Oh, Masya Allah. Tahajudnya enggak pernah putus, duhanya enggak pernah putus. Oh, sholatnya, puasanya enggak pernah putus. Umrohnya pun, Masya Allah. Agar tapi ia lupa mencermati urusan hatinya. Sehingga apa? Biarpun dia amalnya baik, rusak semua amal baiknya. Gara-gara yang tersembunyi dalam hatinya. Dan itu kerjaan setan dan hawa nafsu. Setan itu pencuri dari luar, hawa nafsu pencuri dari dalam. Itu kerjaannya setan sama hawa nafsu itu. Ya, kalau setan itu pencuri dari luar, kalau hawa nafsu pencuri dari dalam. Lihat, pencuri dari dalam lebih repot lagi. Karena dia lebih tahu tentang hal pencuri ya. Pencuri dari dalam rumah sendiri kan lebih repot. Kalau pencuri dari luar, ketahuan ini orang baru dan sebagainya. Kalau pencuri yang ada di dalam rumah kita sendiri, wah, Masya Allah, dia lebih berbahaya. Karena apa? Dia lebih tahu di mana barang berharga kita simpan. Mereka tahu kapan kita tidur. Mereka tahu kapan kita bangun. Mereka tahu kapan kita pergi. Mereka tahu kapan kita datang. Dan mereka juga tahu kapan kita lalai. Dan mereka tahu juga kapan kita terjaga. Ini orang. Hawa nafsu itu seperti itu. Nah, ini kerjasamanya hawa nafsu dengan setan itu. Untuk merusak. Jadi orang amal baiknya kayak apapun, belum tentu dia bisa selamat kalau dia belum menata hatinya. Sehingga ilmu tasawuf, ilmu menata hati. Dan ini bukan hanya sekedar kamu dengar, anak-anakku. Bukan sekedar kalian dengar. Maka harus di dalam diwujudkan dalam bentuk praktek. Dan kadang berat. Makanya berjuanglah, berusahalah kalian nanti. Kalau berjuang di masyarakat, kamu jangan sendiri. Bawa orang-orang yang sekiranya berbakat untuk bersamamu. Biarpun dia nanti akan lebih besar darimu, itu tidak penting. Karena kebesarannya sungguhnya di hadapan Allah. Kalau ada orang besar karena kalian, maka ketahuilah, pahalanya pun akan numpang, akan diberikan kepada kalian. Sekarang temannya mau maju, ada ustaz lain mau majelis. Nah, ini ya, di kampung ini tidak boleh ada orang majelis lagi loh. Yang sudah ada majelis, kok buat majelis lagi. Kalau ada buat pondok di sebelah itu tidak ada masalah. Berapa bisa nampung dia? Daftar ke sini saja banyak ditolak-tolak kok. Mau tidak boleh pondok yang lain selain Al-Bajah. Tidak ada pondok selain Al-Bajah. Tidak etis dong. Punya ada pondok Al-Bahjah, kamu buat pondok lagi. Lah ini memangnya Al-Bahjah bisa menampung berapa orang? Indonesia berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Berapa puluh juta? Ini kesombongan sebagian orang ahli ilmu itu. Sebetulnya bukan bab sombong saja, bab ngiri. Nggak pengen ada orang lain gede kayak dia. Jadi dia bangga dengan kebesaran di dunia dan tidak bangga dengan kebesaran di akhirat. Ini musibah ini. Makanya yang kita sebut lembaga pengembangan dakwah itu sebenarnya barang ini. Anak-anak biar paham. Jadi bawalah orang bersamamu untuk maju siapapun dia. Welcome, buka pintu untuk semuanya. Jangan besar sendiri ini, penyakit. Ada orang bisa besar sendiri, tapi besarkan orang tidak bisa, itu musibah. Dan bukan orang besar. Sebetulnya itu berangkat dari kesombongan di dalam hatinya, kedengkian. Gak pengen ada orang lain yang maju. Al-hasad. Allah. Ini penyakit di dalam hati yang harus dibenahi. Maka jangan sampai kita kebawa. Jangan sampai kita kena penyakit semacam ini. Dan semua orang ada penyakit ini. Hanya kehebatannya manusia ini akan menjadi lebih hebat dari malaikat kalau dia sudah bisa memerangi penyakit hati dan hawa nafsu. Malaikat, manusia, dan binatang. Kita tuh di tengah-tengah. Jadi saat manusia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, dia akan turun lebih rendah dari binatang. Binatang masih wajar, lihat. Urusan syahwat saja, binatang itu ada batasnya. Kalau berbuat jahat, binatang itu mencuri miliknya orang lain, ya sekedar seperutnya saja. Tapi kalau sudah manusia, lihat apa yang diambil itu. Nah. Jadi memang lebih busuk dari binatang kalau memang sudah manusia itu apa hawa nafsu jadi dituruti. Urusan syahwat tuh, lihat. Binatang itu lihat. Kalaupun dia tidak ngerti pernikahan dan sebagainya, tidak benar berakal. Akan tapi lihat, kalau seandainya betinanya sudah hamil saja, mereka sudah tidak mau menggauli betinanya. Tapi bangsa manusia ini, kalau sudah busuk, lihat semuanya, zina sana melakukan. Sampai ada homo, ada lesbi, ada ini semuanya. Ini kerjaan bangsa manusia yang menuruti hawa nafsu lebih hina daripada binatang. Binatang ada batasnya, lihat. Unta itu tidak mau membizinai ibunya. Mana berseng apa? Unta itu. Unta itu kalau ini ibunya, itu tahu dia tidak akan mau melakukannya. Sekarang alangkah busuknya ibu dengan anak-anak, dengan ibu ada, dan busukan bangsa manusia. Kenapa? Dia tidak bisa mengekang hawa nafsunya, sehingga ya lebih hina dari binatang. Akan tapi kalau kita bersungguh-sungguh, lihat. Kita bersungguh mujahadah, karena kita punya hawa nafsu, kita bisa melampaui pangkatnya para malaikat. Itu kemuliaan bangsa manusia. Nabi Muhammad manusia. Lebih hebat dari malaikat semuanya. Maka kita umat pun juga begitu. Nah, ini semua adalah kuncinya dari ini. Membedai hati, membersihkan hati kita. Jadi kalian para ustaz, para calon-calon ustaz, tolong yang dijaga adalah hati. Musibah saudara berantem. Sampai kita pernah ceritakan bahasanya. Gara-gara sumur saja dibagi, dibagerin gara-gara ini. Kakak adik, dapur jadi dua, rusak semuanya. Hasad. La hasadaka hasadul ulama. Inti semua calon ulama. Kalau ini kedengkian tidak pernah coba inti pangkas dari dini, maka dia akan membesar-membesar. Dan dengki itu membuahkan penyakit yang lain lagi, ada sombong. Akhirnya merendahkan orang lain dan sebagainya. Masya Allah. Al-hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Waqalu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi juga, hubbul mali wa syarafi yumbitani nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'ul baqla. Hubbul mal, Allah, cinta dunia. Makanya harus kita sering bahas di pondok ini dengan teman-temanmu waktu lagi duduk-duduk tentang cinta kepada dunia ini. Dan ini halus, cinta kepada dunia itu. Biasanya karena kita sering mendengar orang berbangga dengan dunia secara otomatis. Ya. Sampai anak pondok paling pandai menghafal merek mobil. Merek mobil. Sehingga duduk begini itu mobil apa itu dari kejauhan. Wah, ini mobil Mercy, ini Avanza, ini. Ini sudah mulai tahu kenal-kenal apa artinya untuk itu semua. Sebetulnya dia diam-diam sudah mulai memahami tentang nilai dunia. Dan tidak semestinya kalian seperti itu. Jadi kalau bisa, seorang da'i yang tulus, yang ikhlas itu tidak membedakan yang dinaiki itu mobil Mercy atau mobil angkot. Akan tapi yang kebayang di mata dan di hatinya adalah, aku sampai ke tempat tujuan dan aku akan berdakwah kepada Allah. Memang ada sebagian faktor kesehatan dan sebagainya mungkin. Itu masalah lain. Akan tapi, jangan merasa gengsi. Kadang-kadang, wah saya itu ustaz kelas begini, masa dijemput pakai model begitu, enggak deh. Itu sudah bermasalah di hatimu. Maka biasakan dengan kesederhanaan. Jangan merasa gengsi, jadi anak enggak mantas. Jangan gengsi, seandainya bajumu harus itu yang kusut itu, pakai, enggak ada masalah. Dan tidak usah kita mengkusut-kusutkan diri juga tidak baik. Wajar saja, biasa saja. Kalau Allah memberikan kepadamu baju baik, baju akan, tapi tidak usah memaksakan untuk miliki itu semuanya. Karena ada sangkut pautnya, kalau sudah hubbud dunia dan hubbul jah, hubbus syaraf, jah, syaraf itu pangkat. Itu nanti nyambung dengan penyakit sebelumnya tadi yang namanya dengki. Sombong. Cinta dunia. Nah, kenapa kakak adik yang semestinya akrab, saling kasih dan cinta, ternyata rebutan waris itu? Makanya seperti yang Buya sampaikan dalam CD waris itu bagaimana? Kalau orang rebutan waris itu enggak pandang orang kaya, enggak pandang orang melarat. Melarat yang ditinggalkan hanya beberapa lembar kain atau beberapa lembar apa, beberapa talam meja apa kolom, piring dan sebagainya. Hanya berapa dersen piring jadi rebutan. Jadi bukan masalahnya kaya. Setan itu ingin memisah antara saudara dengan saudara. Silaturahmi terputus, maka dia akan bersama setan. Walau alangkah banyaknya. Hati-hati, dan ini harus diperdengarkan di hati kita, telinga kita. Warisan, lihat. Bukan saja orang kaya, tapi orang bodoh pun bisa rebutan, kan? Bukan saja orang melarat pun rebutan warisan. Bukan saja orang bodoh, lihat orang alim pun rebutan warisan, dan alangkah banyaknya. Itu tadi yang kami sebutkan. Anaknya kiai dua, anaknya kiai wakir-ekiran. Waduh, stop. Masya Allah. Nah, ini harus selalu kamu perdengarkan di telingamu sendiri. Jangan saya enggak menjadi seperti itu. Ketahuilah, seandainya engkau punya saudara ngerebut hartamu, ketahuilah kejayaan ada di kamu. Kalau seandainya pilihannya adalah antara berbuat dolim dan didolim, maka alangkah indahnya kalau kita didolimi. Yakini makna ini. Cuman kita tidak ingin di rumah kita ada keboliman. Itu inginnya adalah tidak ada yang dolim di rumah kita. Akan tapi jika pilihannya adalah antara didolimi dan berbuat dolim, maka ketahuilah didolimi lebih enak. Sebab orang yang didolimi akan mengambil pahala dari orang yang berbuat dolim kepada kita. Dan akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dia cinta dunia dan cinta syaraf. Hubbud dunia wa syaraf yumbitani, akan menumbuhkan an-nifaq, kemunafikan. Fil qalbi, di dalam hati. Kemunafikan, ya. Bohong, kalaupun dia berurusan dengan bangsa manusia untuk berdakwah pun, dakwahnya bukan karena Allah. Ya. Munafik. Apa? Kelihatannya cerita tentang zuhud, tentang Masya Allah, akhirat. Tapi sebetulnya yang diinginkan adalah apa? Saya ingin jamaah ini nanti terpesona, terkagum-kagum dengan ceramahku. Nanti akan datang ke rumahku, lihat. Berikan hadiah, bikin mobil, nanti duit, ngasih uang saku, amplop, segala. Harus maksimal dong pelayanannya. Yang dibicarakan masalah zuhud, Allah, tentang takut kepada Allah, akhirat. Tapi itu dunia ilmu-ilmu, ilmu bohong. Kenapa? Munafik. Sebenarnya dibalik ceramahnya tentang dunia tasawuf sendiri, ternyata tujuannya adalah dunia. Sampai dikatakan Dr. Muti, yaitu tentang guru-guru tasawuf yang tidak layak menjadi guru murid saja. Ada guru-guru tasawuf menjadi murid saja tidak pantas. Kenapa? Yang dicari hanya urusan dunia. Dan memang kalau sudah guru tasawuf atau guru tarekah, itu lebih digemari daripada guru ilmu. Kalau sudah guru ilmu itu yang datang sedikit, tapi kalau guru tarekah itu banyak. Dan guru tarekah yang ahli surga banyak benar akan, tapi yang pendusta juga banyak, kata Dr. Buti. Di Syam ini saja, seorang guru tarekah ada. Yang jadi murid saja tidak pantas. Perilakunya tidak menunjukkan syariat. Ilmu tidak, akhlaknya tidak. Akan tapi yang dibicarakan adalah Masya Allah. Dia hanya baik adalah di saat di majlis dan dia bisa bersujud, dia berzikir Allah, Allah, Allah. Akan tapi kalau sudah di luar majlis, lihat. Dia dengan anak istrinya, hiburannya, kesenangannya, semuanya, tidak menunjukkan kalau mereka sambung dengan Nabi SAW. Pendusta, munafik. Baiknya hanya di mimbar, baiknya hanya di majelis zikir, baiknya hanya di tempat-tempat untuk mengabdi kepada Allah, akan tapi di luar itu sudah tidak menunjukkan kalau dia adalah ahli Allah. Munafik an-nifaq. Sebabnya apa? Hubbus syaraf wad dunya, cinta pangkat dan cinta dunia. Dan bagaimana kekuatannya cinta dunia kepada cinta dan cinta pangkat untuk merusak hati? Kama yumbitul ba'u al-baqla. Seperti air yang menumbuhkan sayur mayur. Coba ada bebijian sayur mayur, biji sawi, biji bayam, biji ini. Dia taruh di tanah yang kering, tumbuh atau tidak? Di tanah yang kering tidak akan tumbuh, akan tapi di saat kita siram, kasih air, langsung esok muncul. Di esok harinya langsung muncul. Begitulah yang namanya hati akan dirusak oleh kecintaan kepada dunia dan kecintaan kepada pangkat. Ini dibahas. Dan kita harus saling mengingatkan. Dan setiap kali kita mendengar hal yang demikian ini, kaidah yang pertama dan harus kamu pakai selamanya dan selamanya sampai mati bahasanya, jika ada pesan-pesan seperti ini, gunakanlah untuk dirimu, jangan gunakan untuk menilai orang lain. Baru selamat nanti. Jadi kalau ada pesan-pesan tentang kemuliaan, pesan-pesan tentang seperti ini, tidak usah kamu capek-capek mencari teman-temanku, oh, ini yang suka hasud, ini suka dengki, ini suka, wah, tidak bakal ketemu. Sudahlah, semua ilmu ini, lihat, semua ilmu yang kalian ucapkan, semua ilmu yang kalian sampaikan adalah untuk yang punya telinga. Dan telinga siapa yang paling pertama mendengar? Telinga kita sendiri, sebelum orang lain. Sebab ada orang menuntut ilmu ternyata untuk orang lain. Jadi setiap melihat kalimat-kalimat tentang nasihat, tentang kesalahan-kesalahan, yang kebayang adalah wajahnya orang lain. Itu tetanggaku, itu ustaz ini, ustaz A'ah. Sehingga dia sendiri seolah bukan manusia yang harus dipikir juga keberadaannya. Seolah dia manusia suci, nabi. Ini kesalahan, maka semua petuah pesan yang kalian dengar, gunakan adalah untuk dirimu sendiri. Ila ghairi dzalika minal akhbar, dan masih banyak berita-berita lain, kabar-kabar, hadis-hadis dari Nabi SAW tentang itu. Wa ghafalu an qawlihi ta'ala, dan juga lalai atas firman, akan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada kurang ya? Surat Asy-Syu'ara. Tolong dicek ya. Di saat hari ini, hari kiamat nanti, harta tidak berguna, anak sudah tidak bisa dimintai tolong, kecuali bang harta yang kita gunakan untuk kebaikan waktu di dunia. Anak yang kita didik dengan baik. Illa man ata, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, ya, hati yang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari bermacam-macam penyakitnya. Jadi bukan amalmu yang banyak yang menyelamatkanmu, akan tapi hatimu dulu. Hati yang selamat, hati yang dibersihkan dari dosa, dari dengki, hati yang bersihkan dari sombong, hati bersihkan dari bermacam-macam penyakit hati. Faqabalu an qulubi mastaghlu bi dawahirihim, sehingga mereka itu lalai akan hatinya, hanya sibuk ngurusi ibadahnya. Masyaallah. Kalau ibadah kencang, masyaallah. Ibadah. Akan tapi hatinya dilupakan. Wa man la yusaffi qalbah, barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, atau man la yutahhir qalbah dalam naskah lain. Barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, la tashihhu ta'atu, maka sahnya tidak dianggap. Tidak sah ketaatannya kepada Allah. Maka bersihkan hati terus sering. Dan di sini, di tempat ini lebih banyak kita berusaha untuk membersihkan hati. Dan ini berat membersihkan hati. Bukan ilmu teori. Teori itu bisa. Mungkin bisa seseorang menulis tentang ilmu tasawuf, ilmu membersihkan hati. Dengan berlembar-lembar, berjilid-jilid. Akan tapi, sudahkah kita gunakan ilmu itu untuk kita sendiri belajar? Orang yang seperti itu mengamalkan ilmunya, akan tetapi tidak memperhatikan hatinya, itu mereka itu adalah kalmarid, seperti orang yang sakit. Wahwa kamarid, dan seperti orang sakit. Zahara bihil jarabu, punya gatal. Fa'amaruhu tabibu ittilai, dokter itu ngasih tahu agar diolesi. Ini obat, yang satu dioleskan. Wasyur biddawai, dan ini obat diminum. Wastaqo ala bitilai, rupanya dia hanya pakai oles saja. Sementara ada obatnya dari dalam. Gatal karena darah kotor. Berarti darah kotor yang perlu dibersihkan mana? Bukan saja kulit luar, tapi dari dalam. Nah, rupanya ini wastaqo ala bitilai cuma diolesi saja. Bagian zahir saja yang dibersihkan. Wataruka syurbat dawai, enggak mau minum obatnya untuk membersihkan darahnya tadi. Apa yang terjadi? Fa'azala ma bidhahiri, maka dia hanya menghilangkan yang di luarnya saja. Walam yazal mabiba, tapi di dalamnya itu sumbernya itu adalah tidak dibersihkan. Ya tetap saja gatal dia. Hanya enak sesaat, gatal lagi. Wa aslu ma'ala zuhiri mimma fi batini. Padahal asalnya penyakit yang ada di luar itu karena yang di dalamnya. Ya sibuk aja ngurusi luarnya, tapi dalamnya tidak. Sama urusan kita ini, lihat. Kesombongan atau perilaku kita yang tidak baik itu dari hati. Kenapa kalau kita tidak bisa membantu tetangganya? Ini berangkat dari hati kita suka ngedengki. Jadi tidak ingin tetangga itu lebih bagus dari kita. Sehingga melihat orang fakir tidak tersentuh. Melihat orang yang berjuang tidak pernah kita merasa ingin dia maju. Sehingga kalau ada orang berjuang maunya ganggu saja. Itu hati yang kotor, lihat. Wasul ma'ala tuhir mimma fi batnihi. Falazalu jarbuhu yazdadu abadan mimma fi batnihi. Maka gatalnya akan terus tambah karena batinnya yang di dalamnya belum dibenahi, belum dibetulin. Kadzalika al-khaba'ith. Begitu juga yang namanya kotoran di dalam hati, idza kanat kaminatan fil qalbi, jika berada di dalam hati, yarzar athar atharuha alal jawarih, maka akan tampak atharuha, pengaruhnya di anggota tubuh kita. Jadi anggota tubuh kita ini, semua ini dari dalam hati kita. Maka kalau kita tidak peduli dengan urusan hati, maka rugi. Walau zala ma fi batini istaraha adh-dhahiru. Kalau seandainya hilang penyakit di dalam hatinya itu, lihat, penyakit zahir itu hilang. Contohnya hati yang tamak itu hilang. Hati yang tamak hilang, maka muncul rasa syukur. Maka di saat muncul rasa syukur itu apa? Di saat kekurangan rezeki pun enggak pusing lagi dia. Lega. Tapi sebaliknya penyakit hati yang namanya tamak itu terus dipiara, biarpun dia punya gedung mewah sampai digambarkan oleh Nabi. Biarpun dia mempunyai apa? Mempunyai dua lembah emas, dia pengen yang ketiga. Seolah-olah seperti orang yang tidak punya uang. Jadi namanya tamak kefakiran tersembunyi biarpun kaya. Kenapa? Penyakitnya di dalam hati. Sama kedengkian dan sebagainya. Biarpun dia berbicara tentang dakwah, dia ingin menyelamatkan umat, ternyata hatinya dengki. Di saat ada orang berdiri ingin menyelamatkan umat, dia pun sakit. Ini musibah besar. Maka dari itu yuk, kita perhatikan hati kita. Walau zalama fi batini istaraha adh-dhahiru. Kalau benar penyakit di dalam hati ini kita hilangkan, maka anggota tubuh kita itu akan nyaman. Lihat, nyaman dan nyaman yang sesungguhnya. Tidak ada sombong, lihat. Di saat kita tidak sombong bertamu di rumahnya seseorang, orang itu tidak menghargai kita, kita pun tidak pusing. Coba kalau orang sombong, ini kurang ajar sama kiai, tidak perhatikan. Masa saya taruh di depan pintu? Sakit tak duduk di sini, kurang diperhatikan, sakit, ini sakit. Tapi kalau orang hatinya Masya Allah, dimanapun aku duduk di bumi Allah, aku di hadapan Allah, kenapa aku harus mikir di mana dudukku? Di depan atau di belakang, enggak penting. Hatinya tidak sombong, lihat, aman. Tapi hatinya yang sombong, hati pendendam, lihat, hati kotor, lihat. Orang ngomong, salah ngomong. Orang salah ngomong kan tidak dosa. Tapi dasar hatinya kotor, pendendam, lihat. Kurang ajar benar sama saya. Enggak punya akhlak, enggak menghargai kiai, enggak menghargai ustaz. Heh, lihat, hatinya sakit terus, itu kenapa? Karena di dalam hatinya sakit, anggota tubuhnya sakit, matanya lerah melihat orang, telinganya mudah sakit, dengar kalimat cepat sakit, semuanya cepat sakit. Karena apa? Yang ada di dalam hatinya, penyakit-penyakitnya belum dipangkas dan belum dibersihkan. Ini loh ketertibuannya orang yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, tapi lupa membersihkan hatinya. Dan ini semua bukan untuk siapa-siapa, akan tapi ini pesan Imam Ghazali untuk yang membaca buku ini saat ini. Semuanya berpikir. Ayo, kedengkianmu dengan saudara. Saudaramu, kedengkianmu dengan kawanmu seperjuangan. Dan kedengkian dengan ustaz-ustaz yang ada di kiri kananmu. Kedengkian dengan pendakang-pendakang bersamamu. Ini yang harus kalian pangkas. Jika kalian tidak memangkas ini semua, maka ketahuilah sia-sia. Penyakit batin yang tidak dibersihkan, maka akan terus merusak lahir kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan itu, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan saat itu kita akan menjadi orang yang sangat rugi. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Menjaga hati kita. Membersihkan dari segala macam penyakitnya. Dan semoga Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Memuliakan lahir dan batin kita. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar Ashhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'aluka aljannata wa na'udzu bika minan nar Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. استغفر الله وبركاته الفاتحة.